Adakah cinta untukku? Lama ku nanti, tak juga engkau kembali. Oh, tak tahu mengapa, bimbang hati ini menunggu. Katakan sayang, masihkah engkau yang dulu? Sekian lama ku nanti kabar darimu. Oh, tak tahu mengapa bimbang hati ini menunggu. Setulus hati ini ku serahkan kepadamu sebagai tanda cinta suciku.